قال الشيخ رحمه الله تفسير سورة النجم وهي مكية dan ini termasuk surat yang pertama turun yang berisi sajadah. Sujud tilawah. Qala qawluhu na'am a'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ما إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Qala syekh rahimahullah yuqsimu ta'ala bin najmi inda huwiyihi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang ketika huwiyihi ay suqutihi, jatuhnya bintang tersebut. Fil afaq atau fil ufuq, fi akhiril lail, di ufuq, di cakrawala, di angkasa, ketika akhir malam. Inda idbaril lail wa iqbalin nahar, ketika malam mulai berlalu dan siang mulai datang. Li'anna fi dhalika min ayatil azimah, min ayatillahil azimah. Karena padahal yang demikian, pergantian jatuhnya ini, perputaran atau pertukaran, detik-detik pertukaran malam ke siang, datangnya siang, hilangnya malam, ini terdapat tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ujaba'an aqsama bih, yang memang layak Allah bersumpah dengannya. Dan itu adalah hak Allah. Hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya, yang menunjukkan kebesarannya, yang menunjukkan keagungannya. Dan ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang besar di balik sumpah-sumpah tersebut. Kenapa Allah sumpah bersumpah? Zat yang maha mulia, Zat yang maha perkasa, maha sempurna, bersumpah demi makhluknya. Dan sementara makhluk itu dilarang untuk bersumpah dengan selain Allah. Qala wa sahih, yang sahih tentang an-najm di sini adalah an-najma ismun jinsin syamil lin-nujumi kulliha. Bintang yang dimaksud di sini dalam ayat ini itu meliputi semua bintang yang tetap maupun yang berjalan. Wa aqsama bin nujum ala sihhati ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ilahi. Allah bersumpah demi bintang tersebut untuk menegaskan, untuk menunjukkan betapa benarnya, sahihnya ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal wahyil ilahi, dari wahyu ilahi. Lianna fi dhalika munasabatun, lianna fi dhalika munasabatan ajibah. Kerja adanya kesesuaian. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Kenapa tidak yang lain untuk menunjukkan benarnya? Nah, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini juga mungkin kalau kita lihat dalam surat At-Tariq, Allah bersumpah juga demi bintang yang menembus. Dan kemudian di dalam ayat-ayat tersebut Allah menunjukkan tentang salah satu diantaranya adalah tentang kebenaran Al-Quran, tentang ayat-ayat Allah tentang Al-Quran. Begitu juga dalam surat Al-Waqi'ah, ya wali Allah yang bersumpah, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamu lau ta'lamuna azim innahu laqur'anul karim, dan seterusnya. Lianna fi dhalika, kalau di sini kata beliau, lianna fi dhalika munasabatan ajibah, ada kesesuaian yang sangat menakjubkan. Fa inna Allah ta'ala ja'ala an-nujuma zinatan lis-sama. Ini salah satu tujuan Allah ini, atau fungsi diciptakannya bintang, hiasan bagi langit, memperindah keadaan langit. Falaulal ilmu. Baik, fakadzalikal wahyu wa atharuhu zinatun lil ard. Seperti itu juga wahyu dan asarnya, pengaruh-pengaruhnya, buahnya itu adalah zinatun lil ard. Wahyu itu adalah perhiasan bagi bumi dan semua isinya. Falaulal ilmu al-mawruts anil anbiya. Kalau tidak ada ilmu yang diwarisi dari para nabi, ilmu tentang Allah, tentang agamanya, maka lakana an-nasu fi dhulmatin ashad min al-lailil bahim. Maka manusia tentu betul-betul berada dalam kegelapan yang lebih pekat, lebih gelap daripada gelapnya malam yang tidak ada penerangan padanya. Wal muqsam alaihi tanzihur rasul sallallahu alaihi wasallam anil dhalalati fil ilmi anil dhalalati fi ilmihi wal ghayy fi qasdihi. Wal muqsam alaihi, yang dituju, yang jadi sasaran kenapa Allah bersumpah demi makhluknya, demi bintang, yaitu untuk menunjukkan bersihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam hal ilmu yang tidak mungkin niatnya dinafikannya kesesatan. Tidaklah beliau itu orang yang sesat dalam hal ilmunya, dan tidak pula sesat menyimpang dalam hal tujuannya, niatnya, maksud-maksud mengapa dia menyampaikan risalah. Wa yalzam min dzalik, konsekuensinya kalau dia tidak sesat dalam ilmunya, lurus berarti ilmunya, niatnya pun juga lurus karena Allah, untuk menunjukkan an yakuna muhtadian fi ilmihi, berarti ilmunya adalah, nah, beliau adalah orang yang terbimbing, orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmunya. Allah membimbing dia, Allah yang mengajari beliau. Hadian hasanul qasd, memberi petunjuk pula, kemudian membimbing pula, dan baik tujuan serta niatnya. Nasihan lil ummah, memberi nasihat untuk umat. Bi'aksi ma'alaihi ahlul dalal min fasadil ilmi wa fasadil qasd. Kebalikan dari orang-orang yang sesat, yang tidak mempunyai ilmu, yaitu rusaknya ilmu mereka dan rusaknya niat-niat mereka. Rusak pengetahuannya, mereka menyampaikan kesesatan, kebingungan dan kerancuan, dan rusaknya niat mereka, sehingga walaupun mungkin mereka mempelajari seolah-olah mengemas, dan tapi karena punya niat-niat yang buruk, tujuan-tujuan yang buruk, dan yang didasari hawa nafsu, maka mereka menyampaikan hal-hal yang justru sebaliknya, tidak kebenaran yang mereka sampaikan. Qala wa qala sahibukum, isyarat kata-kata sahib itu sesuatu yang selalu menyertai, selalu bersama, selalu ada dengan bersamanya. Ini diibaratkan oleh Allah dengan sahibukum liyunabbihahum, untuk mengingatkan mereka ala ma ya'rifunahu minhu. Yani tentang apa yang telah mereka kenal dari beliau sallallahu alaihi wasallam puluhan tahun. Nah, sampai beliau diangkat menjadi rasul, mereka semua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya, bahkan keluarganya, kedudukannya, bahkan perilakunya, yang membuat mereka sebetulnya bangga dengan ada semisal beliau, seorang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, lurus akhlaknya sejak mudanya, sejak remajanya, sampai kemudian dewasa, lalu kemudian menjadi nabi. Tidak pernah terdengar dari beliau perkataan-perkataan dusta atau hal-hal yang menunjukkan kurang akal. Ya, ini seperti disebutkan dalam dialog antara Abu Sufyan dan Hiraklah, yang dikatakan oleh Hiraklah, pernah ditanyakan kepada Abu Sufyan, pernahkah dia yang artinya berdusta dalam pembicaraannya dengan sesama? Nah, tidak pernah, kata Abu Sufyan, tidak pernah sama sekali kami dapati dia berdusta. Seperti itulah Rasul yang diutus oleh Allah. Dia tidak akan mungkin, nah, karena berdusta atas nama Allah, kalau dia sendiri tidak pernah berdusta dengan ini dalam hubungannya dengan sesamanya, lebih-lebih tidak pantas. Nah, maka seperti itu juga sebenarnya dituntut oleh, nah, ini dakwah ini, para duat. Jadi hendaknya mestinya paling jauh dari yang namanya kirit, namanya dusta. Qala ala yunabbihahum ala ma ya'rifunahum minhum misidq, minasidqi wal hidayah, kejujuran dan bimbingan beliau. Wa annahu la yakhfa alaihim amruh, bahwasanya beliau itu tidak samar urusan beliau dari mereka. Semua mereka tahu kepribadiannya, akhlaknya, dan apa yang disampaikan. apa yang disampaikan oleh beliau, diajarkan oleh beliau, seperti yang ditanyakan oleh Nabi Rasulullah kepada Abu Sufyan, diterangkan Abu Sufyan, dia menyampaikan kami supaya kepada kami untuk menyembahannya Allah, menjauhi kebiasaan budaya leluhur, kemudian menghormati apa namanya hak-hak orang lain, menyayangi apa namanya berbuat baik kepada tetangga, menyayangi orang miskin, anak-anak yatim dan seterusnya. Seperti itulah yang disampaikan oleh, diajarkan juga oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Wala qauluhu wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi berarti apa yang disampaikan oleh beliau bukan dari pribadi beliau. Hatta walaupun itu adalah perkara-perkara yang mungkin, hal-hal yang sifatnya, yang kelakar. Tidak ada yang keluar dari beliau kecuali yang benar. Qala ay laisa nutquhu sadiran an hawa nafsi. Jadi pembicaraan beliau, apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam urusan din, keselamatan umat manusia di dunia dan di akhiratnya, itu tidak mungkin muncul dari hawa nafsunya. Tidak muncul dari tujuan dan ambisi pribadi beliau. Nah, bahkan kalau seandainya itu pun misal beliau sampaikan juga ayat-ayat Allah yang itu berkenaan dengan pribadi beliau. Banyak dalam beberapa hal yang kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Al-Qur'an ini buatan beliau dari pikiran beliau, maka banyak ayat yang ditutupi, tidak, artinya tidak akan disampaikan kepada kita. Seperti kisah kasus 6, kisah Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy, dan juga di situ beliau punya hal-hal yang disebutkan di dalamnya. Qala qauluhu in huwa illa wahyun yuha, apa yang disampaikannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasti benarnya. Pasti ini wakilnya, terjadinya kenyataannya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Berterima, dicerna oleh akal atau belum bisa dicerna. Yang jelas itu adalah wahyu dari Allah. Dan tidak akan mungkin wahyu Allah itu mengikuti kehendak manusia. Dan ini apa yang disampaikan oleh beliau walaupun berat, maka sungguhnya itu adalah dari Allah. Qala ay la yattabi'u illa ma awhallahu ilaih. Jadi beliau tidak mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Minal huda was taqwa fi nafsihi wa fi ghairihi. Baik itu berupa hidayah, ketakwaan, baik terhadap dirinya ataupun terhadap orang-orang yang lainnya. Wadalla hada ala anna sunnata wahyun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sunnah tentu yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah untuk Rasulnya. Jadi kekuatannya sama. Walaupun tidak kita dapatkan beritanya di dalam Al-Quran, tidak ada keterangannya, nasnya, teksnya di dalam Al-Quran, tapi disebutkan oleh sahih dari Rasulullah SAW, maka itu adalah berlaku hukumnya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mut'ah tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan, tapi Rasulullah menyatakan haram sampai hari kiamat. Diharamkan oleh Allah, oleh beliau diberitakan pada waktu peristiwa Khaybar, dan itu penutup. Bahkan itu dibuatkan di nukil pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang lainnya menggabungkan antara bibi dan ponakannya. Ya, kalau di dalam Al-Quran hanya ada penggabungan apa antara saudara, dua saudara, yaitu satu ayah. Walaupun lain ibu tidak boleh digabungkan. Itu di dalam Al-Qur'an. Wa anta jama'u bai ithnain. Kamu tidak ini diharamkan untuk kamu mengumpulkan dua saudara. Tidak ada disebutkan bibi dan ponakannya dinikahi. Menjadikan satu di bawah seorang laki-laki. Ini tidak ada. Tapi Rasulullah melarang. Dan itu tidak dibenarkan. Kemudian yang lainnya. Banyak hal yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi Rasulullah sahih diriwayatkan dari beliau, maka itu berlaku seperti hukum Allah. Banyak dalil yang mendukung yang ini seperti ini. Kalau itu misalnya dari buatan Rasulullah sendiri, Allah sudah janjikan. Walau taqawwan alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau beliau mengatakan ini perkara-perkara yang mengada-ngada, tidak ada dalam Al-Quran, dibuat-buat. Dari kehendak beliau sendiri, maka pasti Allah tangkap, malah pegang tangan, tangan kanan beliau dan beliau diputuskan urat jantungnya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu kalau beliau takawul, mengadakan perkataan ini tentang Allah tanpa izin dari Allah. Berarti ketika beliau tidak niyani tidak mendapatkan teguran dari Allah kepada Rasulnya ataupun yani apa namanya kemudian yani Allah tidak menghukum beliau dan diberlakukan, itu menunjukkan bahwa apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Nah, kama qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah, sebagaimana Allah juga berfirman, Allah telah menurunkan kepadamu al-kitab, ini Al-Qur'an, dan hikmah. Nah, hikmah al-ilmu, yang menjelaskan tentang Al-Qur'an juga, atau dikatakan juga sunnah, sunnah yang menjelaskan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah terhadap Al-Qur'an. Kenapa lebih butuh Al-Qur'an kepada sunnah? Butuh penjelasan. Ada yang mujmal, kemudian dirinci di dalam sunnah. Ada yang masih umum, kemudian diperjelas di dalam sunnah. Walau annahu ma'sum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terjaga. Fima yukhbiru bihi min anillah subhanahu wa ta'ala. Ma'sum dalam hal-hal yang beliau menyampaikan tentang Allah, berita-berita dari Allah. Apa yang datang dari Allah itu beliau terjaga, terpelihara, tidak akan mungkin salah. Wa an syar'ihi, juga tentang syariatnya, tidak mungkin beliau mengada-ngada, itu pasti terjadi tuntunan atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun itu adalah hal-hal yang biasa. Nah, ya, hal-hal yang biasa, ini perkataan kalimat-kalimat yang sebetulnya itu terbiasa orang Arab biasa melakukannya, tapi nah oleh Allah kemudian di tegaskan bahwa kalimat-kalimat seperti itu tidak layak dan bisa ditebus. Ada yang disyariatkan kafaratul yamin atau yang seterusnya. Wala yanna kalamahu la yasdur an hawa, karena ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin keluar dari hawa nafsu, tidak muncul dari hawa nafsu, dorongan ataupun keinginan pribadi beliau. Wa inna ma yasduru an wahyin yuha, tapi muncul dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Dan Allah sudah menyatakan tentang dirinya, wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi, jadi tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah, tidak ada yang lebih sempurna kejujuran dan kebenaran perkataannya daripada Allah. Qala thumma qala syekh thumma dzakara al muallim lirrasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah terangkan siapa yang mengajari Rasul, dan itu pun juga Rasul yang mengajarkan kepada Rasul ini adalah yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Jibril alaihi salam. Afdalul malaikat, malaikat yang paling utama. Al-kiram, yang mulia. Wa aqwahum wa akmaluhum, yang paling kuat dan yang paling sempurnanya, yang paling utama. Pemimpin di antara pemimpin-pemimpin malaikat. Wa qala allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kalam-kalam tersebut, wahyu tersebut, maksudnya dari sini bukan mengajarkan ini dari dirinya sendiri. Jibril tidak menyampaikan dari dirinya sendiri, tapi dia yang menerima dari Allah, kemudian diperintahkan untuk diajarkan, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syadidul quwa, yang sangat kuat. Ai nazala bil wahyi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam, turun membawa wahyu itu kepada Rasul, yaitu Jibril alaihi salam. Syadidul quwa, yang sangat hebat kekuatannya. Ai syadidul quwwati az-zahirah wal batinah, kekuatan yang lahir dan batin. Kekuatan lahirnya, kemampuannya yang dengan 600 sayap dia membalikkan yakni bumi Sodom, ya, negeri kaum Lut, kemudian yang lainnya juga, kekuatan-kekuatan lainnya. Kekuatan batinah, yang kekuatan batinnya, kekuatan imannya, kekuatan takwanya, khasyahnya kepada Allah dan seterusnya. Qawiyun ala tanfidhi ma amarahu Allahu bi tanfidhi, juga sangat kuat dalam menjalankan, memenuhi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia laksanakan. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak durhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan tersebut, selalu berhasil menjalankan perintah Allah tersebut. Qawiyun ala isalil wahyi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuat pula di dalam menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, nah, kuat di sini juga, kuat dalam menjaganya, kuat dalam menyampaikannya, nah, teliti, ya, nah, hati-hati, dan tidak salah. Seperti tuduhan orang-orang Rafidhah yang menganggap Jibril salah di dalam menyampaikan hal mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi justru kepada Rasul. Ini menunjukkan apa? Kalau terjadi benar seperti itu, menunjukkan apa? Ini ayat ini salah. Ya, berarti Jibril itu bukan zat yang syadidul quwwah. Nah, tidak memiliki kekuatan, tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah. Mestinya kepada Ali, kok kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kelemahan Jibril. Berarti Allah salah dalam menerangkan ayat ini. Nah, menyebutkan ayat ini. Berarti apa? Pendustaan terhadap Al-Qur'an. Ini sudah menunjukkan apa? Kafirnya orang-orang Rafidhah. Nah. Qala wa manahu ala wa manahu min ikhtilasil asyayatin lahu. Nah, dia juga mampu mencegah dari curian para syaitan. Ya. Nah, ini mampu untuk menghindarkan, ini menyelamatkan, menjaga Al-Qur'an itu, wahyu tersebut, dari curian para syaitan. Au idkhalihim fihi ma laysa minhu, atau upaya mereka memasukkan hal-hal yang bukan dari wahyu tersebut. Nah, ini kemampuan Jibril. Nah, apalagi untuk ketika dia ini yaisalil wahyi ila rasul, menyampaikannya kepada rasul. Tidak mungkin salah. Atau nah, seperti itu berarti Allah salah memilih. Allah salah memilih, mestinya memilih Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa kok memilih Muhammad, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memilih beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul. Qala wa hadha min hifdillah li wahyihi, dan ini salah satu cara Allah memelihara wahyu atau menjaga wahyunya. An arsalahu ma hadzal rasulil qawi al amin. Ini Allah utus. Allah kirimkan, Allah turunkan wahyu itu bersama rasul, utusan yang kuat lagi terpercaya. Qawiyul amin. Allah sebutkan dalam ayat yang lain juga. Itu adalah orang yang makhluk yang atau malaikat yang terpercaya. Dan ini kalau seperti itu yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah, kembali mereka berarti mendustakan Al-Qur'an, dan memang mereka itu orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, sehingga memang tidak layak untuk mereka dikatakan sebagai muslim. Qala qauluhu dzu mirrah ay quwwah, memiliki kekuatan, wa khalq wa khuluqun hasan, akhlak yang baik, wa jamalun zahirun wa batin, kecantikan, keindahan, kebagusan, yani lahir dan batin. Fastawa Jibril alaihi salam wa huwa bil ufuqil a'la, ay ufuq sama' alladhi huwa a'la min al-ard, yani di ufuq yang tertinggi, ufuq langit yang merupakan tempat yang lebih tinggi dari bumi. Fa huwa min al-arwah al-alawiyah, ini beliau termasuk di antara roh-roh, arwah-arwah, atau ini alam-alam yang tinggi. Alatila tanaluha syayatin, atau bisa juga dikatakan ini roh-roh ini alam ini hal-hal yang gaib, yang tinggi, yang tidak mungkin bisa disentuh oleh syaitan. Walai tamakkanuna min al-wusul ilaiha, dan tidak akan mungkin bisa di ini sampai kepadanya. Qala qawluhu thumma dana Jibril minan nabi sallallahu alaihi wasallam li isalil wahyi ilaihi, kemudian Jibril mendekat. Ini yang paling yang dipilih oleh beliau, yang rajih disebutkan para ulama, yang rajih bahwa dana fa'ilnya kembali kepada Jibril alaihi salam. Dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu. Fatadalla alaihi min al-ufuqil a'lam, turun dari tempat yang tinggi. Fakana fi qurbihi minhu, sehingga kedekatan antara Jibril dan Rasul sallallahu alaihi wasallam qadha qausain, seperti dekatnya anak panah. Ai qadri qausain, seperti dekatnya qausain, dua busur, atau mungkin dua ujung busur, itu kan dekat, itu tidak terlalu jauh. Wal qaus ma'ruf, qaus ma'ruf yani busur. Walau au adnab, atau bahkan lebih dekat lagi. Ai aqrab min al qausain, lebih dekat dari dua busur tersebut. Wa hadha yadullu ala kamalil mubasharah lir rasul sallallahu alaihi wasallam birisalah. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan, yakni adanya mubasyarah, langsungnya beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tanpa perantara yang lain lagi. Nah, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan risalah tersebut. Wa annahu la wasitata bainahu wa baina Jibril alaihi salam. Yakni bahwasanya tidak ada perantara antara dia dan Jibril. Tidak ada lagi perantara antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril dalam menerima wahyu. Fa'uha fa'auha Allahu biwasitati Jibril alaihi salam ila 'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'auha. Kemudian Allah menyampaikan wahyu dengan perantaraan Jibril itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma auha, apa yang dia wahyukan, ai alladhi auhahu ilaihi minas syara' al-'azim wa wan naba'il mustaqim, yaitu yang Allah wahyukan kepada beliau berupa syariat yang agung dan berita-berita yang kokoh yang lurus. Qauluhu ma kadaba al-fuadu ma ra'a, ai ittafaqa fuadu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu ala al-wahyi alladhi auhahu Allah ilaihi wa tawatu'a alaihi sam'uhu wa qalbuhu wa basaruhu ma kadaba al-fuadu ma ra'a, fuad hati beliau tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Ittafaqa, bersesuaian hati Rasulullah SAW dengan pandangan matanya, ala al-wahyi, terhadap wahyu, alladhi auhahu Allah ilaihi, yang Allah wahyukan kepada beliau. Bersesuaian antara pendengaran beliau dengan hatinya dan penglihatannya. Wa hadha dalilun ala kamalil wahyi alladhi auhahu Allah ilaihi. Ini menunjukkan kesempurnaan wahyu yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa annahu talaqahu minhu talaqiyan la syakka fihi wa la syubha wa la raib. Yani di mana beliau menerima wahyu itu dengan talaqiyan yang tidak meragukan, tidak ada keraguan padanya. Kenapa? Semua tercurah. Semua perhatian beliau terpusat kepada wahyu tersebut. Ini seperti kita kalau misalnya kita sungguh-sungguh membaca Al-Quran, perhatian kita, mata kita melihat ayat-ayat Allah kita baca, kemudian pendengaran kita tertuju kepada yang kita baca, kemudian hati kita pun ikut. Itu mudah untuk kita mengingat dan mengambil pelajaran. Kita, apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bersih hatinya, yang memang dipilih oleh Allah pada tempat, di tempat-tempat yang kondisi keadaannya yang sangat membantu dan mendukung sekali beliau untuk menyanyi wahyu itu meresap. Ya, tertanam di dalam hati beliau di Sidratil Muntaha, dalam keadaan semua tercurah. Kebanyakan ini beliau, pendengaran beliau, penglihatan beliau dan hati beliau, apalagi disucikan oleh Allah sebelum berangkat itu dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian diisi dengan hikmah. Sehingga betul-betul beliau menerima dan menyambut wahyu tersebut tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan terhadap wahyu tersebut. Falam yukadzib fu'aduhu ma ra'a basaruhu. Jadi hati beliau tidak mendustakan apa yang beliau lihat, yang dilihat oleh mata kepala beliau. Walam yasyuk bidzalik, dan tidak ada keraguan dengan hal-hal yang terlihat dan terdengar itu. Wa yuhtamal, tapi bisa juga annal murad bidzalika ma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi min ayatillahil azimah. Mungkin juga yang dimaksud dengan maka dabal fuadu mara'a di situ, yakni beliau melihat pada waktu beliau Isra, berbagai tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Wa annahu tayaqqanuhu haqqan biqalbihi wa ru'yatihi. Yakni beliau meyakininya dengan keyakinan yang pasti, dengan hati dan penglihatan yang betul-betul kokoh, tidak merasa ragu melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, mungkin mujizat-mujizat, berita-berita ketika beliau bertemu dengan para anbiya, menjadi imam, melihat evangelium buruk, apa yang beliau rasakan ketika jani di atas buruk dengan cepatnya perjalanan, kemudian sampai tiba di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit bertemu dengan para roh para nabi Adam alaihissalam, sampai ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian Sidratul Muntaha melihat jannah, melihat Jibril dia ini dengan wujud aslinya. Itu di antara tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, yang Allah perlihatkan kepada beliau. Qala hadza huwa sahih fi ta'wilil ayatil karimah. Inilah yang sahih dalam menurut tentang ini ta'wil ayat-ayat. Walaupun yang tadi juga tidak bisa diartinya digimhil, dibuat apa namanya, diilgha, dilalai, ditinggalkan begitu saja. Artinya walaupun ayat yang ini, pengertian yang dimaksud oleh beliau, yang dipilih oleh beliau ini yang tepat, tapi karena mungkin juga karena maknanya juga seperti itu, yang di pengertian disebutkan oleh beliau di atas, boleh dua-duanya mungkin kita pahami demikian. Hati beliau tidak menyanyi berubah dengan apa yang beliau lihat, ini sesuai pendengaran, penglihatan dan hati beliau terhadap wahyu, atau bisa juga beliau tidak menyesuaikan, hatinya tidak menyesuaikan, tidak merasa ragu dengan mukjizat yang Allah perlihatkan sepanjang dalam, yang disebut dalam sepanjang seperjalanan. Nah, selama perjalanan beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa, atau bahkan sampai naik ke langit. Walau wakila, innal murada bidzalika ru'yatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailatal Isra. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau maksudkan dengan ma kadzabal fuadu mar'a, yakni beliau melihat Allah di malam Isra, ketika di atas mi'raj. Tapi di sini dibantah. Artinya, yakni kalau misalnya pun melihat, dia disebutkan oleh beliau di sini adalah ru'yatu qalbiyah, bukan ru'yah basariyah sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nah, beliau menyatakan nurun an-na'ara, cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya. Dan dalam riwayat yang lain, beliau melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Beliau juga memberitakan, tidak mungkin seorang ini, manusia itu bisa melihat Allah dengan matanya sampai dia meninggal. Artinya kalau dia ingin, artinya kalau dia bisa melihat Allah dengan terang-terangan dengan mata kepalanya nanti di akhirat. Nah, kalau di dunia dia melihat mungkin dalam mimpi atau dengan mata hatinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa taklimuhu iya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini taklimullah kepada beliau. Boleh Allah berbincang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ikhtiyaru katsirin minal ulama rahimahumullah. Inilah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama rahimahullah. Fa'atbatu biha dha ru'yatul rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbihi fid dunya. Ini mereka mengisbatkan, kebanyakan ulama mengisbatkan Rasulullah memang melihat Allah di dunia. Tapi seperti dalam riwayat yang jelas, ya, bahwa beliau melihat dengan mata hatinya. Walakin as-sahih al-qaulul awal. Yang sahih adalah qaulul awal. Yang mana? Yuhtamal tadi. Yang pertama, mungkin yang paling atas, yani ru'yatu 'ala wahyi, artinya ittafaqu fu'adur rasul nam wa ru'yatuhu 'ala al-wahyi. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, yang dipilih oleh beliau, wa huwa as-sahih fi ta'wil hadzal al-ayatil karimah. Nah, ya, kalau yang ketiga ini, karena pendapat banyak khilaf dan juga ditegaskan bahwa Rasulullah menyatakan tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia sampai dia mati. Nah, artinya setelah mati baru dia bisa melihat Allah dengan mata kepalanya kalau dia mukmin. Nah. Walakin as-sahih al-qaulul awal wa anna al-murad bihi Jibril alaihi salam. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam ini maksud adalah bahwa beliau bernam melihat Jibril. Ini pendapat ulama yang lain lagi. Dan ini yang paling benar. Seperti dalam riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, juga dalam susunan ayat. Kama yadullu alaihi siyaq. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh susunan ayat. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril fi suratihi al-asliyah. Dan yakni bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli, dalam wujud aslinya sebagaimana diciptakan oleh Allah alati huwa alaiha marratain. Jibril, Allah Rasulullah SAW melihat Jibril dua kali. Ya, marratan fil ufuqil ala tahta sama' ad-dunya. Pertama ketika di ufuqil ala, di tempat yang tinggi juga di bawah langit dunia. Artinya ketika Rasulullah baru diangkat menjadi nabi, kemudian beliau pulang dan beliau mendengar panggilan, lalu melihat Jibril duduk di antara langit dan bumi dengan yakni bentuk aslinya. Kama taqaddam. Wal maratu tsaniyah fawqa samai sab'ah. Lailatan usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika beliau dimi'rajkan, naiklah ke langit. Nah, di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, inda sidratil muntaha lailatul usriya. Di malam Isra. Ketika Rasulullah Isra dibawa Isra oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Karena itulah Allah berfirman, dan sungguh Rasulullah SAW telah melihatnya pada kali yang kedua. Yang pertama kapan? Ketika di dunia, di bawah langit dunia, artinya di Jibril antara bumi dan langit, duduk di atas ars hingga sana yang besar dalam wujud aslinya, yang membuat Rasulullah goncang, takut. Qala ay ra'a Muhammad Jibrila marratan ukhra nazilan ilayhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam pada kali yang lain, sudah ketika sedang turun kepadanya dalam wujud aslinya. Nah, qala inda sidratil muntaha wa hiya syajaratun azimatun jiddan. Sidratil muntaha, puncak sidra. Nah, ini yang tidak ada lagi paling tingginya, pohon yang paling tingginya di jannah. Nah, sidr. Syajaratun azimatun jidda fawqa sama'i sab'ah, di atas langit yang ketujuh. Sumiyat sidratul muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardh. Dinamakan al-muntaha, sidratul muntaha, karena kepadanya lah berakhir semua yang naik dari bumi. Semua yang naik dari bumi itu berhenti di sidratul muntaha. Wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallahi wa ghairihi. Dan darinya, dari situ pula turun semua yang turun dari Allah atau baik itu wahyu ataupun yang lainnya. Makanya dikatakan sidratul muntaha, pun yang terakhir. Dari sana mulai turun dari kendan ke sana pula, dan yakni naik amalan-amalan saleh mungkin, dan roh orang mukmin mungkin. Nah, qala au li intihai ilmil khalqi ilaiha, atau bisa juga dimaknakan bahwa sidratul muntaha itu adalah batas ilmu makhluk ini sampai di situ. Artinya pengetahuan mereka hanya sampai di situ. Setelah itu mereka tidak mengetahui lagi apa alam yang ada di atasnya lagi, keadaan yang di atasnya lagi. Ai lil kauniha fawqa samawati wal ard fa hiya al muntaha fi uluiha. Karena dia berada di atas langit dan bumi, maka berarti dia paling atas, paling puncak dalam hal ketinggiannya. Au li ghairi dzalika wallahu alam, atau pengertian-pengertian lain wallahu alam. Fara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril fi dzalikal makan alladhi huwa mahallul arwah al-ulawiyyah az-zakiyah al-jamilah. Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di tempat yang seperti itu, yang merupakan tempat arwah-arwah yang tertinggi, yang suci, yang indah. Allati la yaqrubuha syaitan wala ghairuhu minal arwahil khabithah, yang tidak mungkin didekati oleh syaitan ataupun roh-roh jelek lainnya. Seperti yang bahkan roh-roh yang khabithah ini, jangankan sampai ke langit, pintu langit pertama saja tidak dibukakan. Seperti dalam hadis Al-Barra' bin Azib dalam kisah dalam jenazah, ya, ketika jenazah seorang mukmin itu sampai ke sidratul muntaha, sampai yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dikembalikan ke ruh, ke jasadnya. Adapun roh orang yang khabithah, orang-orang yang fajir, orang yang kafir, itu tidak, bahkan jangankan masuk, dibukakan pun tidak pintu-pintu langit. Qala wa inda sidratil nam inda tilka asyjarah jannatul ma'wa. Di dekat pohon tersebut ada jannatul ma'wa, surga tempat kembali. Ai al-jannah al-jami'ah li kulli na'im. Surga yang menghimpun berbagai kenikmatan. Yaitu kanat mahalan tantahi ilaihil amani. Itu merupakan tempat, karena dia merupakan tempat yang berujung padanya semua angan-angan, semua harapan, semua cita-cita, semua keinginan. Wa targhabu fihi al iradat, yang cenderung, yang disukai oleh berbagai macam keinginan. Wa ta'wi ilaiha al waraghabat, yang berujung kepadanya, kembali kepadanya semua keinginan dan harapan. Wa hadza dalilun ala anna al-jannah fi a'la al-amakin wa fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Dan ini menunjukkan pula, sebagai dalil pula, bahwa surga itu di atas tempat-tempat yang sangat tinggi, yang paling tinggi di atas langit-langit yang ketujuh. Dan yang paling tingginya adalah Firdaus al-A'la, yang arsy-nya, yang atapnya adalah arsy Allah. Qala qawluhu idh yaghsha sidrata ma yaghsha, yani ketika sidr itu menutupi apa yang dia tutupi. Ai yaghsha min amrillahi syai'un 'adzim, yang ditutupi dan disenam segala sesuatu itu dengan perintah Allah. La ya'lamu wasfuhu illa Allah azza wa jalla, dan tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya, sifat-sifatnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ma zagha al-basar wa ma tagha, pandangan matanya tidak menyimpang dan tidak pula melampaui apa yang ditentukan baginya. Ai mazagha nam yumnatan wala yusratan an maqsudihi, tidak berpaling, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri dari tujuannya. wa ma tagha dan tidak pula melampaui ai wa ma tajawazal basar, tidak melampaui lebih dari apa yang ditentukan. Artinya kalau misalnya beliau, misalnya kita menunduk, itu tidak melancang untuk melihat kepada yang tidak diinginkan. Wa hadza kamalul adab, ini menunjukkan betapa sempurnanya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa tunduknya beliau, betapa agungnya mulianya perilaku beliau. Minhu shalawatullahi wasallamu alaihi annallahu an qama maqaman aqamahullah fi, di mana beliau berdiri di tempat yang Allah tetapkan bagi beliau, tidak melampaui dan tidak berani untuk melepaskan matanya. Nah, wala yaksur anhu wala tajawazuhu wala hada anhu, tidak yang kurang dari yang diperintahkan. Artinya mungkin terlalu menunduk, kalau kita misalnya apa, mungkin terlalu menunduk, tapi beliau tidak pula seperti itu, tidak pula melampaui dan tidak pula berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Wa hadza akmalu ma yakunu minal adabil azim, inilah salah satu di antara adab yang agung, yang sangat agung. Alladzi fata fihi al-awwalin wal akhirin, yang beliau melampaui orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan dalam hal ini. Fa innal ikhlal yakunu bi akhdi ahadi hadhil umur, karena ikhlal yakni artinya kekalahan ataupun kejanggalan, kerusakan itu terjadi dengan salah satu dari hal-hal tersebut yang tidak apa namanya, yakni mungkin dengan apa namanya mengurangi pandangan tadi ataupun melampaui ataupun menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau itu dalam keadaan pun kondisi tidak dalam keadaan salat, tentu lebih-lebih di dalam salat, dan itu yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan kepada kita. Wala imma la yaqumu al-abdu bima amara bih, yakni salah satu di antaranya di mana seorang hamba itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Aw yaqumu bihi ala wajhi tafrid, atau dia kerjakan tapi tafrid. Dan ini yang sering terjadi pada kita. Sehingga banyak kadang-kadang diungkapkan, ya, orang-orang yang kita ini bukan karena tidak apa namanya, bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau. Ini untuk hal-hal yang sifatnya kamal, ini sempurna. Nah, ini dia artinya banyak sebagian penyairan itu mungkin bisa lihat dalam ini nukil, ya, sebagian penyair yang dulu kita pernah baca dalam Nasyatil Nisa. Ya, ungkapan-ungkapan yang sebetulnya bukan karena mereka lemah, tapi karena memang tidak mau. Ini au yaqumu bihi ala wajhi tafrid, kurang. Au ala wajhi ifrat, atau melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya, dua hal yang sangat berbeda. Au ala wajhi haida yaminan wa shimalan, atau melenceng ke kiri dan ke kanan. Nah, wa hadhihi al umur kulluha muntafiyatun anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidak ada pada beliau. Apa yang beliau lakukan sederhana, tidak melampaui batas beliau sebagai seorang manusia, dan tapi juga tidak kurang dari kedudukan beliau sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qauluhu laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh beliau telah melihat sebagian tanda-tanda Rabb-nya yang sangat besar. Minal jannati wan nar wa ghairi dzalika minal umur allati ra'aha sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi, yakni di berbagai ini, baik itu surga, neraka dengan semua keadaannya, isinya. Bahkan ketika di dalam kisah Isra Mi'raj itu diperlihatkan pada beliau ketika dalam perjalanan gambaran-gambaran, ada yang mencakar-cakar mukanya, mulutnya merobek-robek mulutnya, ada yang makan daging bangkai, ada yang berenang di lautan darah, dan seterusnya. Nah, gambaran-gambaran tentang adab juga tentang surga, dia ditunjukkan kepada beliau isinya dan penghuninya. Qala wa ghairi dzalika minal umur allati ra'aha, dan hal-hal lain yang beliau lihat di malam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di Isra'kan. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua juga untuk apa namanya menunjukkan bahwa apa yang di alam bahwa keadaan beliau memang adalah sangat sempurna di antara para nabi dan rasul, bahkan di kalangan ulul azmi, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau.